Sayang, kamu kok dari tadi duduknya jauh-jauh banget sih? Abis bebadan kamu sih. Bete aku, emang kamu gak pakai parfum ya? Aku tuh bingung, udah cobain macam-macam parfum tapi masih aja bau badan. Itu aja bingung, pakai harum sari ekstra wangi dio powder yang bisa kasih perlindungan dari bau badan 24 jam. Wangi parfumnya, bikin badan seger seharian. Nih, aku aja pakai harum sari ekstra wangi. Eh, kamu belinya di mana sih yang? Harum sari ekstra wangi itu ada di pasar, di toko ada, di apotek ada, sampai di warung sekitar rumah juga ada yang. Coba deh, kamu cari di warung itu tuh. Oke yang, bentar ya, kamu tunggu di sini. Tuh. Ada kan? Gih, buruan pulang langsung dipakai ya. Besok harinya. Sayang, kamu dari tadi nempel mulu. Malu tahu diliatin orang-orang. Biarin aja, soalnya pacarku yang paling ganteng sekabupaten ini sekarang kan udah wangi. Gara-gara siapa nih aku wangi sekarang? Gara-gara aku kan. Enak aja, gara-gara harum sari ekstra wangi dong. Harum sari ekstra wangi, kasih kamu perlindungan dari bau badan dan wangi seharian.